ini kasusnya udah sebesar ini Ustaz, penjadwalan operasi 2020. Rasanya apa? Ya mulus kayak mau melahirkan ya. Ini sakit gitu. Sakit. Ya sakitnya kan tiap malam enggak ini. Kan enggak ada obat yang dikasih. Jadi dari rumah sakit enggak dibawain obat. Enggak dibawain obat. Ya kontrol, periksa USG semacam ronsen ya udah beres gitu aja. Tinggal nunggu operasi aja jadwal itu. Udah emang sudah tidak ada tindakan lagi kecuali harus dioperasi aja nih Ustaz. Ibu ini pasti udah ke paru-paru sesak ya? Iya Neng. Kalau nunggu jadwal rumah sakit 2020. Iya Ustaz, makanya sebetulnya dan harus ibu tahu bukan cuma ibu yang nunggu jadwal 2020 sih, banyak Ustaz. Artinya makanya ya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa ya, karena pasien terlalu banyak. Akhirnya ya kita harus berpikir aja apa yang bisa kita lakukan. Karena selain kita menunggu jalur BPJS ya dengan 2020, kita yang bisa kita lakukan dibawa ke jalur tunai, Ustaz. Insyaallah Rumah Teduh akan membawa melalui jalur tunai. Insyaallah. Jadi kalau jalur tunai enggak perlu nunggu sampai lama ya. Karena kalau jalur tunai kita kayak punya banyak pilihan rumah sakit ya. Rumah sakit yang bukan di bawah BPJS. Cuma memang Ustadz, Masya Allah, kalau jalur tunai itu kan hapunten ya Bu ya? Jalur tunai itu kan memang biayanya cukup besar. Karena kan tidak dibantu oleh siapa-siapa ya Pak ya? Kalau jalur tunai itu. Dan pengalaman saya udah puluhan operasi yang kayak gini. Rata-rata tuh 40 juta Ustadz. Minimal. Kalau kondisi pasien bagus 40. Kalau misalnya ada pendarahan atau kondisi turun, biasanya masuk ICU itu bisa sampai 70 juta. Jadi Ibu Hapmutan, saya bawa para ustadz ini untuk membantu ibu dan banyak lagi ibu-ibu yang lain yang perutnya besar supaya masyarakat bisa banyak menolong. Dai abdi masaha atuh tegadu artos. Makasih Neng sebelumnya. Syukur sama Pak Ustadz semua. Kenal enggak nih Ustaz? Belum kenal. Ini Ustaz Abdul Somad. Ini Ustaz Muhammad. Enggak kenal pasti. Allah kirim khusus buat ibu. Supaya sekarang kita dengar Ustaz Abdul Somad ngasih doa, mudah-mudahan dimudahkan segala urusan pengobatannya. Dan Ustaz Abdul Somad nanti ngajak teman-teman untuk support biar bisa pengobatan jalur normal. Padahal Ustaz Abdul Somad tinggal jauh loh, di Pekanbaru Riau. Sengaja terbang tadi subuh ke Bandung. Allah yang kirim. Saudara-saudara kita yang diberi Allah ujian rezeki, mereka kena ujian juga. Ibu sabar dengan penyakit ibu, mereka mestinya sabar juga membagi rezeki mereka. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan saudara kita yang diuji dengan nikmat itu mau berbagi. Ujian ibu menahankan sakit, ujian mereka sabar tidak untuk tidak liburan ke luar negeri dulu tahun ini. Sabar tidak untuk enggak beli tas kulit dulu, tas kain aja dulu. Mudah-mudahan kita doakan yang sakit diberi kesabaran dengan penyakitnya, yang dapat nikmat harta juga diberi Allah sabar untuk dapat berbagi dengan saudara-saudara. Tapi insya Allah Rumah Teduh dengan izin Allah mempercepat proses kesembuhan. Mudah-mudahan ibu segera bisa dibawa ke rumah sakit. Ustaz, biar nggak lama-lama, insya Allah kita bawa sekarang ya. Karena tapi untar ibu kedah ke Rumah Teduh dulu, karena biar bareng-bareng sama yang lain. Jadwal dokter masih nanti malam, jadi nanti kalau udah di Rumah Teduh barengan sama yang lain. Rumah Teduh dekat kok di Sukajaya. Iya, apa-apa. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya dari sini siapa? Ini kita bawa sekarang ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Oh iya. Mobil di mana, Pak?